banyak-banyak minta doa dari orang-orang susah, dari orang-orang miskin, dari guru, dan terutama dari orang-orang tua. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus buat kita. Dan berbuat baiklah. Jangan hanya meminta doa. Beri makan, bawa hadiah, dan termasuk juga mendoakan yang mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua berkumpul atas izin Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah. Ketemu lagi saya dengan ibu-ibu bapak. Ini sebuah rezeki buat saya. Ditemani oleh para santri. Mari kita awali ta'lim kita sama-sama mengulang lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pengajian kita pada siang hari ini. Atas izin Allah, hari ini insyaallah saya akan berbagi kepada ibu dan bapak semua dua ilmu yang insya Allah yang satu akan bikin ibu dan bapak yang hadir di sini dan pendengar dimanapun saudara berada irit, hemat. Jadi dua ilmu, yang satu ini kalau dipakai jadinya irit, hemat. Sehingga atas izin Allah saya pernah menulis di kuliah online di wisatahati.com. Alhamdulillah Pak Bupati, banyak mahasiswa saya yang mengikuti kuliah secara online yang berasal dari Sukoharjo. Insya Allah ya, dari sekitar 800 ribu orang di seluruh dunia yang mengikuti kuliah online, insya Allah mungkin sekitar 2 atau 3 ribu itu berasal dari Sukoharjo ini dan Solo Raya lah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya yang sudah mulai bertambah tua, gimana caranya tetap di pesantren tapi tetap bisa ngajar. Maka sekaligus saya umumkan kepada warga Sukoharjo, insya Allah nanti secara resmi saya menggandeng teman-teman media di Sukoharjo untuk memberikan apa, menjadi perpanjangan tangan Yusuf Mansur dalam mengajar dan berbagi nasihat sekaligus mengajar diri saya. Nah, di kuliah online, di kuliah Tauhid, belum lama ini saya mengajar satu bab istimewa. Ya. Bahwa saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang mengikuti online, penghasilan Rp10.000 sebulan. Ya. Penghasilan Rp10.000 sebulan, insya Allah udah kebanyakan. Udah kebanyakan. Buat siapa? Buat yang Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. 10 ribu itu bahkan bisa tidak kepake at all, sama sekali, jika percaya bahwa Allah. Begitu kuliah ini dilansir, dinaikin juga di Facebook, di share di Twitter, di launch oleh web-web yang lain, muncul kemudian pro dan kontra. Yang kontra, saya berani memastikan dia Tuhannya bukan Allah. Kenapa begitu? Kalau yang Tuhannya adalah Allah, apalagi dia pernah mengalami dan menjalani, tentu dia sepakat. Ustaz Yusuf Mansur, betul. Maka ilmu yang satu ini akan mengajarkan kepada ibu dan bapak semua, betapa kalau dipakai ini ilmu yang satu. Saya ngajar dua. Hari ini saya ngajar dua ilmu. Ilmu yang satu ini saja, kalau diamalkan oleh ibu dan bapak semua, betul-betul akan membuat bapak ibu punya penghasilan enggak kepake. Akan melompat kepada ilmu yang kedua dengan lebih ridho lagi. Dengan lebih rela lagi. Dengan lebih yakin lagi. Kalau sudah menjalankan yang pertama ini. Memang apaan sih Ustadz yang pertama? Yang pertama nih ilmu minta. Yang pertama ilmu minta. Yang kedua nanti ilmu ngasih. Pegang saja tuh namanya ilmu minta. Udah selamat sudah. Bukan selamat Oma Sinten. Selamat betul. Insya Allah. Ilmu minta maksudnya gimana Ustaz? Ustaz ngajarin kita minta. Betul. Saya ngajarin betul ente minta. Cuman mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita akui. Karena kita punya duit buat belanja. Kita gak minta belanja sama Allah. Yang dilakukan gimana? Kita pergi belanja. Minta gak belanjaan? Enggak. Kok gak ada duit? Betul Ustaz. Ada duit. Siapa yang mengingat Allah di saat dia lapar? Sedikit yang diingat tukang nasi. Lapar ya. Coba buka gak tukang nasi goreng? Tukang nasi goreng yang diingat. Ilmu minta, ilmu ngasih. Banyakin minta, banyakin ngasih. Minta itu doa. Banyakin berdoa. Allah ini maha mendengar. Tapi kita jarang memperdengarkan kebutuhan kita. Apalagi lagi ada. Apalagi lagi ada. Mobil besok warnanya apa ya? Hitam apa merah? Allahu Akbar. Salat dia. Rokat yang berikutnya. Mereknya apa? Allahu Akbar. Rokat berikutnya baru apa second? Allahu Akbar. Rokat berikutnya di showroom yang mana? Allahu Akbar. Siapa yang begitu? Enggak ada. Jalan aja. Jujur aja. Ngomong aja jujur. Beli motor. Bodoh gitu. Blow on. Enggak tahu nih. Apakah buat orang Sukoharjo alus apa tidak? Kalau buat orang Betawi sih alus-alus aja. Ya kan kadang-kadang kalau di Solo ya enggak nyebut orang bodoh tuh kayaknya kasar sekali. Tapi biar aja, biar dia tahu memang dia bodoh. Kalau enggak pakai nanya sama Allah, enggak matur dulu sama Allah, enggak minta pendapatnya Allah, tidak minta pandangannya Allah, apa ya sebutannya apa? Kapan kemudian kita nanya sama Allah? Kapan kita kemudian mendekat kepada Allah? Kalau mobil yang kita beli hilang. Kalau ibu punya ilmu yang satu ini, ilmu yang sudah dijalankan sama Yusuf Mansur, atas izin Allah bersama kawan-kawan dan jamaah di seantero dunia, dan mereka merasakannya, insya Allah ibu dan bapak pun akan merasakannya. Tes coba. Tes. Besok pagi, ibu-ibu pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Pasar apa yang dekat dari sini? Pasar apa? Sukoharjo. Okay. Pergi ke pasar. Enggak usah bawa duit. Pergi ke pasar, enggak usah bawa duit. Bawa doa aja. Kira-kira pulangnya bisa bawa belanjaan atau tidak? Kita tidak terlatih. Terlatihnya adalah kalau bawa duit, yuk pulang bawa belanjaan, Pak Ustaz. Kalau tidak bawa duit, yuk pulang lagi. Duit menjadi Tuhan buat saudara semua. Pantas saja tidak cukup 10 ribu. 1 juta juga tidak cukup. 10 juta jelas tidak cukup. 1 triliun juga. Kalau Tuhannya bukan Allah, gak bakal cukup. Tapi kalau Tuhannya Allah, jajan. Tidak usahlah disedekahin seperti Imam Ali. Karamallahu wajha. Imam Ali dititipin duit oleh Fatimah, istrinya. Diminta oleh Fatimah belanja ke pasar membeli keperluan. Di tengah jalan, duit itu pindah tangan ke orang miskin. Imam Ali pulang. Enggak. Imam Ali terus jalan. Kenapa Imam Ali terus jalan? Padahal duitnya sudah disedekahkan. Imam Ali sama seperti Yusuf Mansur. Bisa beli dan tidak, bukan karena tidak ada duit. Bisa beli dan tidak, ya, bukan karena tidak ada duit. Tapi bisa beli dan tidak adalah karena Allah. Yang punya pasar adalah Allah. Dia maju terus. Dia maju terus. Jajal ilmu ini. Besok pagi, ibu sholat duha, 2 rakaat. Ya Allah, saya mau ke pasar nih. Janjian ya. Tuh, betul. Bertamulah dulu sama yang punya pasar. Kalau yang bawa duit saja, betul gak? Bisa pulang bawa belanjaan. Masa? Hah? Bawa yang punya duit, ente pulang kosong? Gak mungkin. Bila ditemenin sama duit, saudara bisa pulang bawa belanjaan. Bagaimana lagi ditemenin sama yang punya duit, yang punya pasar? Matur dulu, ketuk pintunya dulu. Assalamualaikum ya Allah. Saya mau sholat duha nih, mau janjian. Ustaz boleh tuh begitu? Ya sudahlah. Kalau mikir gak boleh mah kita jadi berantem. Masa sama Allah assalamualaikum. Jangan ngeliat itunya lah. Ngeliat ajarannya nih. Ini kan bahasa tauhid kita. Bahasa ngajak. Ente ketuklah dulu pintu Allah. Emang juga kalau gak setuju mah nyarinya yang gak beres aja. Emangnya Allah punya pintu. Ah capek lah. Masuk Mansur nih. Sesat. Allah masuk punya pintu. Ya, mudah-mudahan dimengerti maksud saya. Ketuklah dulu pintu Allah. Ushalli sunnatat duha. Seakan-akan saudara janjian sama Allah. Ya Rob, sebentar lagi saya mau ke pasar. Tungguin ya. Pernah gak begitu? Gak pernah kan? Karena duit ada. Anda gak perlu sama Allah. Tapi tanya sama orang miskin. Yang tidak punya makanan, tidak punya belanjaan, pasti dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau saudara terakhir, satu-satunya yang diharapkan, ternyata malah tutup pintu, beng, udah ketemu Allah deh. Pada saat itu sih ketemu Allah, tapi kalau masih ada gantungan, sandaran, harapan, Allah nomor ke-4, nomor ke-5, nomor ke-6 atau malah nomor ke-17. Ini kita jajal besok pagi. Ada duit? Ada. Gak usahlah kayak Imam Ali saya bilang. Kasih sama orang itu duit. Gak usah. Gak usah. Sekedar taruh aja di laci ini duit. Gak usah dibawa. Ibu pergi ke pasar, sholat duha 2 rakaat, janjian sama Allah. Ya Allah, kata Yusuf Mansur, engkau yang punya pasar. Berarti kalau minta boleh dong. Saya kalau doa begitu Pak sama Allah. Asik. Lebih akrab. SMS masuk nih. SMS masuk nih. Tetetetetet masuk. Saya baca. Set, kita hari ini mesti bayar besi. Kalau saya masih sempat mampir, saya akan mampir. Kalau enggak sempat mampir, ya sudah, di mobil aja. Saya tunjukin SMS-nya. Nih, ya Allah, SMS-nya. Kebaca enggak? Yang tidak setuju mah bodoh amat. It's my way, ini cara saya. Ya Allah, nih saya dapat SMS nih. Kebaca enggak? Kalau enggak kebaca, saya bacain ya. Ustaz Yusuf, hari ini besi datang, mesti dibayar. Nah, saya yakin kau maha melihat. Tuh, urusin dah. Bayarin. Staff kelurahan, bisa nyuruh Pak Lurah? Enggak bisa. Lurah, bisa nyuruh Camat? Enggak bisa. Camat, nyuruh Bupati? Enggak bisa. Enggak sopan juga. Pak Bupati, iya ya, tolong bawain tas saya dong. Cepetan, ulangi coba. Pak Bupati, tolong bawain tas saya. Enggak bisa. Begitu hebatnya Allah, bisa kita suruh, Pak. Subhanallah. Begitu tingginya dia, al-a'la, udah enggak ada lagi. Tapi dia bisa kita perintah. Bisa kita mintai tolong. Dan ibu bapak pasti tahu. Kalau kita datangnya jalan, Allah datang ke kita lari. Kalau kita datang ke Allah lari, Allah datang ke kita lompat. Jangan-jangan ibu masih sholat, Allah udah di situ. Gak perlu ke pasar. Sholat 2 rakaat, 8 rakaat, pol, lipat, sejadah, buka mukena, anak ngomong. Mah, sholatnya lama banget sih. Iya nih, lagi ngejajal ilmu. Ilmu apaan? Itu, kata Ustaz, kalau mau belanja. Minta aja sama Allah. Loh Ustaz, nanti orang gak pada ikhtiar. Babnya beda. Bab ikhtiar lain lagi. Lain lagi. Ini ngajinya kita lagi bab doa. Jangan dicampur-campurin. Ngajinya jangan selesai sampai di sini doang. Tentu saudara masih harus ngaji lagi bab-bab yang lain. Nanti harus ngaji bab doa yang belum terkabul. Nanti ngaji lagi bab yang doanya diganti sama yang lain. Hari ini mukaddimah. Insya Allah. Mah, sholatnya lama banget sih. Iya nih. Lagi demen sholat duha. Tadi ada tamu tuh. Huh? Mana sekarang? Udah pulang. Tamunya nitip. Apa tuh buat mama? Nah coba sini bawa. Begitu dibuka, belanjaan. Subhanallah. Coba yang terjajal ilmu ini. Jajal. Sehingga duit pagi hari gak kepake. Nggak kepake, bisa kita bagi buat orang lain sini. Udah selesai makan nih buat kamu. Yang berani duluan, kalau duluan ngepur namanya. Kalau ngepur, Allah lebih wajib lagi datang. Sebentar Ustaz, ya udah deh kalau nggak setuju mah susah. Kalau dia ngomongnya sebentar itu susah tuh. Manalah Allah punya kewajiban? Ya, ente nggak percaya. Ente udah gak ada duit, duitnya diserahin ke Allah. Allah lebih wajib lagi datang, Pak. Ini orang udah nyerahin duitnya. Loh, kalau aku gak datang, gak makan dia. Lebih wajib dia datang. Begitu dibuka, belanjaan. Subhanallah. Kalau sholatnya 4 rakaat, separuh jalan. Separuh jalan, jalan dulu. Begitu jalan, tengah jalan, mau kemana sih? Mau ke pasar? Gak usah. Ane tadi belanja ikan. Ternyata anak-anak ane mintanya ayam. Sebut ente aja, separuh jalan, 4 rakaat. Kalau 2 rakaat sampai pasar. 2 rakaat sampai pasar, sampai pasar. Seperti orang punya duit, jenengan semua masuk ke pasar padahal enggak bawa duit. Seperti orang yang punya duit, jenengan semua nanya sama tukang ikan, ini ikan berapa duit? Seperti orang yang punya duit, ketika dijawab 17.000, baik, beli 2 kilo. Si tukang ikan bungkus, ngasih ke kita. Secara hitungan, kalau ngasih, mesti bayar tidak? Bayar. Tapi lihat, bu, ini ikannya, gak usah bayar. Tuh, di belakang ada ibu bupati. Begitu nengok, oh iya, ada ibu Haji Wardoyo, saya dibayarin. Ya, assalamualaikum. Nah, 2 rakaat. Oh, sudah dibayar? Oh, sudah dibayar. Iya, iya, iya. Makasih ya, Bu. Iya, iya, sama-sama. Kita nanya sama tukang ikannya, ada kembalinya enggak? Kalau situ semua mintanya dari pagi, kalau situ mintanya semua dari pagi hari, dini hari maksudnya, fikiamin lel. Saudara datangnya mateng. Mateng datangnya, subhanallah. Tuh enggak? Mateng datangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doyan nasi uduk enggak? Kalau di sini nasi apa? Nasi liwet. Doyan nasi liwet enggak? Ya doyan, masa orang Sukoharjo enggak doyan. Ini saya tadi beli buat anak-anak, sekalian beli buat situ, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mintanya dari malam, matang. Loh iya emang begitu, ente kalau rajin begini, rajin begini, rajin begini, rajin baca Quran, betul enggak? Rajin bersedekah, itu ente enggak perlu begini diselesain mau enggak. Tapi karena kita telat, begininya telat, sujudnya telat, rukuknya telat, baca Qurannya telat, kita perlu proses dulu. Proses dulu, minum, Allah bilang, biarin dulu lah, selama ini gue udah telat sholatnya. Telat zakatnya. Zakat tahun 2003 baru dibayar 2010. Hah? Sedekah kalau belum tinggal recehan itu. Belum sedekah. Ya Allah datangnya ntar dulu. Subhanallah. Masya Allah. Nggak kepake. Duit nggak kepake. Ilmunya ilmu minta. Nanti punya motor. Pengen dijual. Jajal ilmu yang satu ini. Jajal. Yang lain muter nih bawa motor. Muter nih. Saksikan, saksikan. 6 juta jadi 4. Tuh. Hah? Berasa enggak? Kita bawa muter. Dong-dong sana, dong-dong sini tuh motor. 8 jadi 6. 10 jadi 8. Tuh. Malah salah-salah. Cuman digade 1,5. Coba jajal ilmu yang satu ini. Ini motor mau dijual. Kasih tahu dulu yang udah ngasih selama 3 tahun. Salih sunnatal hajati rokaatin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salat. Salat lapor kepada Allah. Ya Allah, makasih nih. Udah ngasih motor 3 tahun. Hari ini saya ada keperluan. Ngomong. Seperti sahabat gitu ngomong. Friend, seperti teman. Hah? Tidak berjarak. Kita bisa serius kalau curhat sama teman. Kenapa kalau curhat sama Allah enggak serius? Sebabnya satu. Allah seperti tidak ada di hadapan saudara semua. Padahal Allah itu ada di hadapan saudara semua. Ngobrol. Ya Allah makasih nih. Udah ngasih 3 tahun motor. Hari ini saya perlu duit. Izinnya mau saya jual. Saya ajarkan ke Haji Adib. Jadib Riyadol. riado, mujahadah. Jalan ke showroom enggak? Jalan, tapi nanti aja hari keempat. Selama 3 hari, sholat dulu. Supaya apa? Harga 6 jadi 7. Harga 7 jadi 8. Bingung kan? Harga 8 jadi 10. Nggak percaya. Jalan tidak ke showroom? Jalan, tapi santai aja dulu. Ntar hari keempat. Riyadhah dulu selama 3 hari, polin sholat di masjid, sholat malam. Baru hari keempat, jalan muter ke showroom-showroom. Antengin dulu 7 hari, hari ke-8 baru jalan. Polin dulu 14 hari, hari ke-15 baru jalan. Polin dulu 21 hari, kalau berat persoalannya 40 hari. Bid'ah tuh Ustaz, ya capek. Capek. Ente ke showroom aja muter-muter, kenapa sih gak muter-muter rumah Allah aja? Sholat subuh di masjid A, sholat lohor di masjid B, sama kan? Sama tidak? Sama. Sholat asar di masjid C, di mana masjid, tawarin Allah, tawarin. Kita bawa langsung nih motor ke rumahnya Allah. Kita taruh di parkiran, ya Allah, motormu saya jual. Belinya 3 tahun yang lalu 6 juta. Keperluannya 7 juta sih. Mudah-mudahan ya Allah, ini motor bisa laku 7 juta. Habis doa selesai, pulang, pergi keluar masjid. Alhamdulillah, hilang motornya. Lelah, motor mana? Hilang. Masuk lagi ke masjid. Masuk lagi. Ngomong lagi sama Allah. Duh, tadinya ada motor, sekarang gak ada motor ini. Insya Allah, kalau Bapak praktek yang kayak gitu, itu yang kedua nih doanya lebih khusyuk. Lebih meneteskan air mata. Betul gak? Yang kedua nih doanya setelah hilang motor masuk lagi. Insya Allah lebih khusyuk, lebih sedih. Motornya urusan Allah aja. Allah nanya sama malaikat, buat apa dia minta jual motor? Buat bayar kuliah anaknya. Ya udah ambil motornya, ya ambil. Allah yang beli. Allah yang beli. Ini motor dicuri, jengreng, wasilahnya dicuri. Ada yang beli si A ngasih si ustadz yang B, buat si B. Buat si B. Proses aja itu, Pak. Begitu pulang, ya, istri nanyain. Udah laku Pak motornya. Alhamdulillah hilang. Oh berarti yang beli Allah ya Pak. Iya. Cakep dah. Ambini gue malah ya. Top. Yang lain marah-marah. Lu sih ngajinya masih mangsul. Itu tuh. Masa jual motor ke masjid? Ya hilang. Tapi karena istrinya ngaji juga di sini. Gimana Pak motornya laku? Alhamdulillah. Hilang. Ya kita tinggal terima beres dong. Iya tinggal terima beres. Kalau Allah ngasih duitnya, ente perlu jalan. Perlu jalan ke bank, transfer, anak ente perlu begini, anak ente perlu begitu. Karena udah diselesaikan Allah, Allah urus semuanya. Tiba waktunya bayar, gak kebayar, gak ada masalah. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian datang surat, mengingatkan. Untuk datang melengkapi data-data yang belum terlengkapi. Anak kita bingung. Pak, emang Bapak bayar? Enggak. Tuh, nih dapat surat buat melengkapin data-data. Ya, datang aja sana. Begitu kita datang ke sana, benar. Udah ada yang bayar. Siapa? Nggak ngerti. Subhanallah. Tidak, Pak Bupati sendiri mengingat udah 3 kali. Makasih, Pak. Dicatat. Saya malu nih hari ini, saya pakai celana, beliau pakai kain. Yang jadi kiai beliau. Insya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah. Emang adem, Pak. Kalau pakai kain tuh adem. Apalagi gak pakai daleman. Oh, iseng. Lebih sejuk. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ilmu yang satu ini ilmu minta. kita kuatin di sini. Kalau ilmu ngasih, saya nggak perlu ngasih tahu dah. Di TV udah sering, di sini udah 3 kali, di Solo apalagi, masya Allah. Ilmu minta, ilmu minta. Sehingga di siang harinya gimana kalau pagi hari udah beres? Ikutin lagi, ikutin lagi. Selesai makan pagi, sholat lagi 2 rakaat. Berterima kasih sama Allah. Ya Allah, tambahannya. Sholat deh 2 rakaat lagi, ngelengkepin jadi 8. Makasih ya. Udah diterima sarapan paginya. Tinggal makan siangnya. Amin. Lah, emang susah amat. Tinggal ngucap begini susah bener. Ente malas minta pada. Makanya keajaiban yang kayak begini nih, gak ada. Ngandelinnya duit, ngandelinnya teman, ngandelinnya gaji, ngandelinnya arisan, ngandelinnya jual tanah, ngandelinnya jual rumah, ngandelinnya jual mobil. Allah tidak diberikan ruang untuk masuk. Allah gak masuk. Hati kita, Pak, bisa terlampau sempit buat Allah. Terlampau sempit kalau kita tidak memberikan dia masuk. Betul. Bapak-bapak, coba juga jajal ilmu ini, ilmu minta, jajal. Pulang dari sini, kalau ada istri langsung berangkat paling mahal di Sukoharjo. Duitnya bagian aja. Enggak usah bawa duit, masuk aja ke restoran. Ya bukan dia, tapi Allah. Masuk. Mau makan apa, Pak? Apa yang ada? Sini, keluarin. Makan. Enggak percaya itu. Begitu makan udah mau habis, tengkleng habis, ini habis. Hah? Datang Pak Haryanto. Kamu di sini? Iya, Pak, di sini. Ini gini, loh. Iya, Pak. Iya. Saya di meja situ, ya. Iya, Pak. Monggo, Pak. Nah. Tenang aja kita makan. Haryanto duluan. Ji, saya sudah bayarin. Oh, makasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, subhanallah. Serius ini. Loh, kalau gitu ngarep dong. Loh, ngarep sama Allah itu luar biasa loh. Sebelumnya gak pernah ngarep ya. Sebelumnya gak pernah ngarep. Gak pernah merindukan Allah datang. Sekarang merindukan Allah datang. Mana nih Allah? Bapak, sore ini, sore, kumpulin anak-anak yang memperhatikan siaran terakhir saya atas di Allah. Ya, acara nikmatnya sedekah sudah tidak ada di MNC. Sudah digusur. Ya, Indonesia ya senangnya sama yang nyanyi-nyanyi. Ya, senangnya sama yang ngelawak, yang ngebodor. Nah, di tayangan terakhir saya sampaikan, uji iman Anda, uji. Apakah saudara bisa menjamu anak-anak saudara karena saudara ada duit, apakah ada Allah? Kalau saudara keyakinannya hanya bisa menjamu anak-anak saudara kalau ada duit, itulah penyebab kenapa Anda tidak menjamu anak-anak Anda. Tapi kalau urusannya yang iman, urusannya tauhid, bukan karena duit, tapi karena Allah, kapan saja Anda mau menjamu anak Anda, berangkat. Kita nanti akhir bulan makan sate Padang. Kan kasihan banget orang miskin. Makan sate Padang saja mesti nungguin turun gaji. Makan di restoran Padang mesti nungguin bonus ada. Kasihan bener staf-staf bupati yang paling bawah. Untuk ngajak dolan anak-anaknya. Kudu nunggu ada rezeki. Ngapain? Yang punya tempat wisata Allah. Tinggal masuk. Minta. Beresin mau. Saudara kalau diterima sama Pak Bupati, sama Pak Wakil, kalau diterima, kebenaran misalkan lagi ada, gak mungkin pulang tangan kosong kan? Gak mungkin. Saya aja gak pernah tangan kosong ketemu beliau. Gak pernah. Gak minta loh ketemu. Apalagi Allah. Ente ketemu aja dapat. Gak ketemu aja dapat. Kumpulin anak-anak. Ntar malam mau makan apa nih? Ana, anak bingung. Emang bapak habis dapat bonus ya? Enggak dapat bonus. Kok ngajak kita makan? Ya iya. Bapak habis belajar tadi di masjid apa dah namanya? Baitur Rahma. Kata Ustadz, makan gak makan bukan urusan duit. Urusannya mau gak minta sama yang ngasih makan. Apa ya? Ya apa dah, terserah. Istri kita bilang, saya sampaikan tuh di acara terakhir di MNC itu. Coba ngomong. Pecel lele. Pecel lele aja, Pak. Yaudah. Ya. Sekarang kita berdoa sama Allah. Aneh kan? Keluarga yang begini kan aneh. Biasanya keluarga gimana? Kalau mau makan pecel lele gimana? Rundown-nya gimana? Ambil gi duit di lemari. Di rak yang kedua ada laci, di laci ada dompet. Ambil gi. Rundown-nya aneh tuh. Rundown yang benar gimana? Mau pecel lele nih? Ya, kalau mau kita berdoa dulu. Anaknya 5. Dia 1. Istrinya 1. Ngomong sama Allah. Ya Allah, kami mau makan pecel lele ntar malam. Anak saya 5, saya 1, istri saya 7. 7 bungkus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Kenapa ini terasa aneh? Karena saudara enggak sering melakukan. Kalau saya enggak. Di dunia kiai biasa. Bukan sombong nih. Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kiriman besi. Oh, dari mana? Orangnya enggak mau disebut. Oh, iya. Yeah. Salam sama dia ya. Iya, Kiai. Turun di sini? Iya, turun. Si Kiai tahu, belum tentu nih besi yang nganter orang. Belum tentu. Dan kebanyakan datangnya si Kiai enggak di tempat. Kebanyakan datangnya si Kiai enggak di tempat. Pas pulang ngajar udah ada besi, udah ada semen, udah ada pasir. Saudara bisa, pergi-pergi aja kerja. Kalau kerja bukan buat nyari duit, buat ibadah. Lalu saudara bilang, ya Allah anak saya tinggal, belum makan, masih makan. Beres, selesai. Nggak percaya. 5:30, suruh anak-anak yang 5 siap-siap. Ayo, pakai kain. Nih, pakai baju koko, kita ke masjid. Kita minta pecel lele di masjid. Anak-anak bingung. Bah, kok ke masjid sih? Iya, di masjid itu ada yang punya pecel lele. Kita minta langsung sama yang punya. Kita bilang sama anak kita sambil jalan menuju masjid. Nanti ya, abis ba'diyah, yang lain pada pulang, kita matur. Udah sepi kan? Sepi. Kan kita gitu, kalau mau bupati kan kita tungguin dulu. Gitu. Begitu tamu terakhir pulang, baru kita, assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Udah tinggal berdua Ji. Ini cepet-cepet pulang. Udah datang, udah berhadap-hadapan sama Allah. Allahumma lantas jalan. Yang lain Allahumma lantas salam. Ini Allahumma lantas jalan. Jangan Pak, udah tanggung diterima sama yang pemilik jagat. Mestinya santai dulu. Kalem. Kita di belakang duduknya, merapat ke depan. Ayo nak, kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bawa anak-anak saya. Malam ini tolong, ya Allah. Kita mau makan 7 bungkus pecel lele. Anak-anak kita, amin. Pulang ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di rumah gak ada apa-apa, sepi. Bah, ma, Allahnya belum datang. Iya, lagi dipesan kali. Udah tungguin aja, tungguin. Sambil nungguin Allah datang, iya enggak? Ngaji seayat dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Alladhi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ada mobil parkir. Klakson. Tin. Kita bilang sama anak kita, "Ah, dah, Allah udah datang." Anak kita nanya, "Emang Allah bawa mobil, Pak?" "Udah lihat dulu." Ya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bapakmu ada? Pak Mansur ada?" "Ada, Pak." "Dari siapa?" "Dari Pak Yusuf." "Ya biar aja yang cerita saya." "Ada, Pak, sebentar ya." "Pak, yang datang bukan Allah. Yang datang Pak Yusuf." "Ya itu Allah yang datang." Ajarin anak-anak. Likulli syai'in ayatun. Setiap segala sesuatu ada tanda. Di surah Yasin aja 3 kali itu tanda disebut. Kita sudah belajar dulu sama Habib Syekh ketika ada di pelatarannya Radio Al-Hidayah. Itu tanda-tanda Allah udah mau datang. Saya temuin. Kasih tahu, "Pak, yang datang Pak Yusuf." "Oh iya, Pak." "Kita keluar." "Ya, Ji. Masuk dulu." Enggak, langsung yuk. Temenin aneh. "Kemana?" "Mau nyari makanan." "Oh iya, sebentar ya." Kita masuk ke rumah. "Woi, dikit lagi." Kencengin doanya, kencengin. Kita pakai kain, ganti celana. Kita pakai kaos, ganti lagi baju. Kita duduk di mobil dia. Kata yang punya mobil, "Kemana ya yang enak ya? Makan apa yang enak ya?" "Ente gak usah ngomong begini. Pecel lele aja, Ji." "Gak usah. Allah udah beresin dah, gak usah. Nuzulam min ghafurir rahim. Udah beres, tenang. Ya ente yang mau makan, terserah ente. Ya deh, ayam goreng aja kali ya." "Mintanya apa?" "Pecel lele." "Berapa bungkus?" 7 bungkus. "Dikasihnya apa?" "Ayam goreng." "Masalah gak?" "Masalah gak?" "Gak ada masalah, naik pangkat iya. Tapi bukan Allah tuh kalau gak bercanda sama situ pada. Allah bercanda sama situ. Ingat gak dulu waktu kuliah? Waktu masih muda, duduk-duduk di halte gitu. Ini kalau ada tukang es kelapa enak banget gitu. Tiba-tiba muncul tukang es kelapa. Tuh, parkir di halte. Tuh gak? Gak lama kemudian pengendara motor datang ke halte. Dia duduk di samping kita. "Bang, kelapa 1. Kita baru ngucap nih. "Ya Allah, kalau ada es kelapa enak banget." Udah ada tukang es kelapa, motor duduk di sebelah kita pula lagi. Dia mesen, "Es kelapa 1. Terus dia nengok ke kita. "Ente mau?" "Sumbohan." Mau. "2 bang, sama dia 1. Duh. Allah bercanda. Begitu makan, kata si pengemudi motor, "Saya duluan ya. Bayarin." "Waalaikumsalam." Ya salah ente, mintanya cuma kalau ada es kelapa enak banget. Coba mintanya yang gratis gitu kalian. Allah bercanda sama situ. Ayam goreng. Jalanin dulu. Ternyata tukang ayam goreng bagaimana tuh? Parkir penuh. Kosong nih 1, masuk. Depannya pecel lele. Begitu turun, aduh penuh banget ya. Yang kosongnya aja dah. Pecel lele aja kali. Iya, gak apa-apa aja. Masuk pecel lele. Ente kalau beli pecel lele pakai duit sendiri, 7 bungkus kali 10.000, 70.000, gak bakal takbir. Gak bakal. Gak bakal berteriak, "Subhanallah." Gak bakal. Gak mungkin ente netes air mata. Lebay. Ada duit begitu bayar gemeter. "Kenapa gemeter?" "Saya bisa bayar, Pak." Bohong banget. Tapi kalau caranya begini nih, dijamin ente bergetar hati ente. Ya Allah. Pecel lele masuk. "Bungkus, Pak." Apa makan di sini? Bungkus. Saya 4. Dia nengok deh. Ente anaknya berapa? Anak saya sih 5, tapi tadi maghrib mintanya 7. Nggak usah, Allah udah beresin. Anak saya 5. Pak, tadi ya bungkus 4 saya, buat teman saya 10. 10, duit aja bisa 7, masa yang punya duit ngasihnya 7 juga? Nggak mungkin. Kita ngomong nggak, maaf Ji, di rumah ini cuma 7 orang, udah nggak apa-apa. Nanti bakal ada tamu, insya Allah. Oh gitu ya, iya iya. Nanti ente bakal tahu nih. Kok tamu tuh tahu bakal ada tamu? Ya memang bukan tamu biasa ya. Pulang deh. Di tengah jalan, masih mampir ke swalayan. Mampir sebentar ya, ente tungguin mobil, aneh masuk sebentar. Mau beli minuman buat anak-anak aneh sama anak ente sekalian. 10 menit keluar, bawa tuh plastik 2. Nih, yang merah buat aneh, yang hitam buat anak-anak ente. Subhanallah. Duit 70 ribu kepake gak malam itu? Gak kepake. Ente kalau punya ilmu ini, sedekah tuh udah gak ada cerita lagi. Sekarang mah sedekah aja. Tapi kan buat ngegaji karyawan, gak ada urusan. Ente yang punya duit juga belum tentu bisa ngegaji. Jangan sombong ente. Saya mau sedekah nih buat pembebasan tanahnya. Pak Wakil nih, Pak Ketua PPPA, 2300 meter. Tapi ini duit gak ada tapi udah. Nggak ada tapi, nggak ada urusan. Bagi aja. Urusan Allah. Nih, kita baru ilmu yang satu. Ilmu minta. Duit udah nggak kepake. Pagi, siang, sore nggak kepake. Asal ente kencang mintanya, yakin. Insya Allah. Begitu pulang ke rumah, anak-anak nyambut. Anak-anak nyambut. Gimana Pak? Berhasil? Berhasil, garen. Nih, tuh, pecelnya. Cium tangan tuh sama si Om. Cium tangan. Makasih ya, Om. Nih, pecelnya. Sebentar. Ini yang gede ya? Iya, yang gede, Ji. Buat itu. Mana adik-adiknya panggil? 4 adiknya dipanggil. 1-1. Bocah. 50 × 5? 250 ribu. Udah mah gak kepake, ente dapat lebih. Kenapa ente kurang? Yang ente andelin bukan Allah. Seru ilmu minta. Mau pergi haji, gak ada duit, minta. Dia yang punya Mekah kok. Dia yang punya Madinah. Pengen punya rumah, ngandelin duit. Jadi 20 tahun jadi karyawan baru jadi DP tuh. Pengen punya mobil, aduh. 10 tahun jadi staff, baru tuh bisa kredit mobil. Jangan nungguin yang gitu-gitu. Ada Allah Maha Kaya. Wallahu ghaniyun hamid. Wal mughni. Bukan cuma ya al-ghani, dia juga al-mughni. Bukan cuma al-fattah, dia juga ar-razzaq. Insyaallah. Kalau perlu Bapak Ibu, ajarin sama anak-anak kita yang kecil-kecil. Cerita terakhir. Insyaallah lah, yang kedua gak perlu diomongin. Ilmu yang kedua, ilmu ngasih. Insyaallah udah gak perlu diomongin ya. Saya sudah tinggal melelang saja. 2300 meter berarti 2300 orang. Masa sih? Ya enggak? Sukoharjo penduduknya banyak. 2300 orang. 1 meternya 500 ribu. Insya Allah. Nanti ibu-ibu bapak-bapak tinggal mendatangi saja ketua majelis taklim masing-masing. Nanti ketua majelis taklimnya datang ke ibu wakil, datang ke ibu bupati. Bilang, ini dari majelis kami bu, beli 10 meter. Ini dari majelis kami bu, beli 100 meter. Ya gitu. Koordinasinya lewat daerah. Panggil lurah, masih mau jadi lurah gak? Siap dan masih. Kalau masih jatahnya satu kelurahan ya 100 meter. Ya, silakan. Ditunggu satu minggu. Pak Kapolres ya kasih tahu Pak Polsek, insyaallah lah. Pokoknya kedua mah gak usah diomongin. Kita kencengin nih yang satu ini. Ilmu minta. Ini ilmu tauhid nih. Cerita terakhir. Ya. Saya contohkan di kuliah online. Anak kita matur ke kita. Pak, iya. Yeah. Kakak ikut study tour tidak? Oh ikut study tour. Loh kalau ikut mana bayarnya? Tinggal berapa hari lagi loh. Loh, ajarin ke dia. Kamu ingat gak mama minta sama Allah Sabtu kemarin? Dikasih gak sama Allah? Ingat gak kita minta sama Allah pecel lele? Dikasih gak sama Allah? Dikasih. Ah, jajan. Bilang sama Allah, angkat. Yang gak punya duit, belum tentu tidak berangkat. Jangan salah nih. Kalimatnya bukan begini. Gak punya duit, apalagi salah. Gak adil, kalimat itu gak adil. Yang adil adalah, yang punya duit belum tentu pergi haji. Yang gak punya duit belum tentu tidak pergi haji. Tuh, kalimatnya baru adil. Kenapa? Karena dua-duanya ada Allah di sana. Bukan ada duit. Yang punya duit tetap Allah. Yang gak punya duit tetap Allah. Keputusan finalnya Allah. Bilang sama anak kita. Dan minta sama Allah. Ntar bapak temenin. Iya pak. Belajar kan kemarin? Sarapan pagi, makan malam. Iya pak belajar. Ya sudah. Ya. Berdoa sama Allah. Tengah malam bangunin. Nah bangun. Katanya mau study tour. Bangun. Kita temenin anak kita. Ya Allah yang punya tempat study tour bukannya mereka tapi engkau ya Allah. Bukakan buat anak saya pergi. Bayar ke enggak gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin pagi anak kita berangkat. Pak gimana nih? Apanya yang gimana? Duitnya mana? Udah berangkat. Lah terus kalau nanti enggak boleh berangkat gimana? Kalau enggak boleh berangkat pulang aja lagi susah. Bapak doain insya Allah. Pak, udah sono. Betul loh, kita nih gak pernah belajar. Makanya Allah yang ngajarin. Allah kasih ente kesusahan. Lalu Allah tutup semua pintu kesusahan. Allah yang ngajarin tuh Pak. Makanya sebelum Allah ngajarin, ajarin diri sendiri. Dari sekarang tutup. Peng, tutup. Di nolin tuh, gak ada yang lain. Makanya kita diajarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di nolin dulu. Anak kita berangkat dah. Udah sholat malam nih. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Senin pagi berangkat ke sekolah. Nggak bawa duit. Bawa sholat malam. Alhamdulillah ditinggal. Sebab apa? Sebab nggak bayar. Itu dunia. Ente bayar, ente pergi. Ente gak bayar, ente gak pergi. Tapi jangan lupa, dunia ada di bawah kekuasaannya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dunia ada di kekuasaannya Allah. 12 bis udah siap berangkat. Satu bis terbuka pintunya. Pak Bupati, Pak Wakil, satu bis terbuka pintunya. Turun satu anak. Dialah ketua kelas tempat anak kita belajar. Kan saya udah bilang, belum tentu gak bayar, gak ikut. Belum tentu. Begitu yang lain udah naik bis, anak kita ditinggal karena gak bayar. Terbuka satu pintu dari 12 bis. Turun satu ketua kelas. Nyamperin anak kita, Masya Allah. Hah? Iya. Oh, ya. Ya udah, jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Kirain mau dibayarin. Cuma ya biar aja, Pak. Biar aja. Anak kita saat itu belajar apa? Belajar sabar, belajar redha. Betul enggak? Kita kan belajar sabarnya baru sekarang. Baru sekarang, belajar ridho baru sekarang. Anak kita dari kecil kita ajar. Nanti gak ikut? Iya. Gak bayar ya? Iya. Jagain sekolah ya. Pergi. 12 bis pergi. Betulkah anak kita benar-benar tidak berangkat? Ntar dulu. Ya, sebagai penutup. Yuk kita ngaji bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini saya di radio Al-Hidayah lewat rumahnya Habib Husin bin Habib Anis. Ayat ini juga saya perdengarkan sebagai hadiah buat Habib Syekh yang insya Allah mendengar juga di rumahnya. Ayat ini insya Allah saya persembahkan buat para pendengar atau yang mengikuti siaran tundanya yang memahami bahwa keputusan ada di tangan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Anak kita siap-siap pulang. Setelah 12 bis pergi berangkat, 12 bis dadah-dadah sama anak kita. Dadah pergi ya anak kita dadah. Anak kita belajar udah ikhlas dari awal. Kita ngomong sama anak kita, Allah izinin kamu pergi, pergi. Allah enggak izinin kamu pergi, kamu pulang. Yang lain dapat study tour, kamu dapat Allah. Begitu mau pulang, datang satu mobil Alphard hitam. Masuk dia ke sekolah. Turun satu anak beserta ibunya. Celangak celinguk ngucap salam sama anak kita. Assalamualaikum. Yang lain kemana? Waalaikumsalam. Udah jalan. Ketinggalan dong kita. Iya. Ente ketinggalan juga. Kalau saya mah lain. Mah, udah pada jalan. Gimana nih? Ya udah ayo. Kita susul. Atau kita berangkat aja lah. Nggak usah ikut mereka. Teman saya ajak ya mah. Ajak. Allahu Akbar. Yang punya duit 27.500 naik bis. Yang berangkat pakai Allah naik mobil pribadi. Subhanallah. Begitu mendekat pintunya terbuka sendiri. Ceceng. Duduk nih anak. Allah adem banget ya Allah. Dia mikirin yang naik bus ada yang AC-nya mati. Di bus paling top makanannya lontong. Paling top. Nih si Alphard nih ada restoran mampir. Ada restoran, mampir. Ada swalayan, mampir. Sepanjang jalan isinya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oh. Ayo, Sukoharjo. Jangan lupa ente pada punya Allah. Sayang kalau Allah dianggurin. Teman-teman kalau semobil sama saya suka ngeliat tiba-tiba Ustaz Yusuf diem. Kenapa diam? Ada sesuatu. Ngomong. Nggak perlu nunggu ntar. Ngomong. Asar sebentar lagi datang. Orang Sukoharjo yang pada punya persoalan atau tidak punya persoalan. Yang punya hajat atau tidak punya persoalan. Punya hajat atau tidak punya hajat. Asar sebentar lagi datang. Berangkat ke masjid. Temuin Allah di sana. Temuin. Istana raja yang satu ini tidak pernah tertutup, Pak. Terbuka. 24 jam buat siapa yang mau datang. Allah Karim. Datang. Datang minta tuh masuk situ. Minta ngomong. Insyaallah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau saudara minta saja susah, saya tidak mampu membayangkan apalagi ngasih. Wong minta yang gratis saja enggak, apalagi ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saya mengumumkan lelang tanah ya untuk perluasan PPPA Darul Quran Sukoharjo. Bagi siapa nanti ibu dan bapak yang punya rezeki lebih, insyaallah koordinasi akan dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu ketua majelis taklim se-Sukoharjo, karena yang punya pesantren ini bukan Pak Wardoyo, bukan Pak Haryanto, bukan Yusuf Mansur, bukan siapapun, tapi punya kita semua. Silakan nanti koordinasi dilakukan secantik-cantiknya, secakep-cakepnya oleh pengurus PPPA Darul Quran Sukoharjo. Kalimat awal sudah saya sampaikan. Kita lelang Rp500.000 untuk pembebasan lahan bagi PPPA Darul Quran Sukoharjo. Siapa yang punya kelebihan, silakan diambil. Yang tidak punya, pesan satu sama Allah. Minta sama Allah duitnya. Insya Allah, Allah akan berikan. Kalau ada yang punya duit, tapi buat angsuran motor, belajar tuh apa yang tadi kita pelajari. Iya deh. Angsuran motor kan bukan karena duit, karena Allah. Dah, lewatin dulu tuh angsuran motor. Insya Allah, bulan depan gak kebayar, tenang aja. Bulan depan gak kebayar lagi, tenang aja. Insya Allah, bulan yang keempat, motor disita. Ya alhamdulillah kan gak perlu bayar lagi. Irit malah. Yang punya angsuran rumah, sekarang pakai dulu duitnya buat sedekah. Ustaz, emang boleh? Sudahlah, jajal dulu. Gak usah banyak komentar. Kalau banyak komentar mah ente gak bakal tahu. Udah jajal dulu, insya Allah. Ustaz, saya pengen nikahin anak. Dah elah gopek. 500.000, berapa duit yang sudah saudara punya? Iya sih, ada 10 juta. Tapi kan ini juga kurang. Justru karena situ kurang. Kurangnya 500. 9,5 buat modal nikah. Insya Allah yang 500.000 dikali sama Allah 1.000 kali lipat. Jadi 500 juta. Insya Allah. Ustaz, saya punya emas. Apalagi kalau punya emas. Tinggal copot aja sekarang. Ustaz, saya bawa duit nih sekarang. Baru 200.000. Dah, taruh tuh di sarban. Berarti saudara tinggal 300.000. Insya Allah. Insya Allah. Nih anak-anak kita. Insya Allah saya akan push ya. Teman-teman Sukoharjo. Sekarang Pak Haji Adib. Kita punya program gak mau tahu. Satu tahun harus 30 juz. Jadi satu tahun 30 juz. Satu hari 2 halaman. Nah saudara. Ini tanaman ya saudara. Rugi kalau saudara tidak nanam. Kebunnya ini luar biasa. Kelak mereka bakal punya murid 100, 200, 1000, 2000. Bapak dapat terus pahala. Kalau kemarin saya masih bilang sama Ustadz Agus, sama Ustadz Halimi, satu tahun adalah semampunya, enggak ada sekarang mah. Sekarang satu tahun 30 juz, satu hari 2 juz. Gimana tuh ceritanya? Silahkan. Nah kita 500.000, masya Allah. Ente 500.000 bisa enggak punya pesantren? Enggak bisa. Belum tanahnya, belum gajinya. Ini dengan bersatu masyarakat Sukoharjo jadi pesantren. Ustaz Yusuf Mansur dapat apa tuh? Pak Bupati mikirin apa? Enggak ada. Yusuf Mansur enggak ada gajinya. Saya tadi cerita bohong saya dapat dari Pak Bupati. Enggak. Enggak dapat. Enggak ada urusan. Kita enggak ada urusan. Dapat Pak Bupati silakan berikan kepada PPA dan Sukoharjo. Noh, ini buktinya. Apa pernah ada kuitansi ini? Enggak ada. Enggak ada. Kita juga tiket beli sendiri. Sama ibu dengan bapak, dengan saya sama. Bismillah. Saya juga mau berjuang karena Allah. Karena itulah saya kaya raya. Saya kaya raya, tiap kota saya punya mobil. Enggak perlu jadi bupati, saya ada di kawal. Enggak perlu jadi bupati kan, Pak Widodo jemput saya di... Apa tadi? Di LP, Masya Allah. Ya, kaya raya, Alhamdulillah. Anak nambah terus, sekarang 5. Tinggal istri yang belum kelihatan nambah enggak. Iya doain aja, untuk cemberut aja. Iya doain. Rumah gak perlu bangun, dibangunin sama orang, Masya Allah. Tiket semua juga udah diatur sama Allah semua. Makin banyak minta, makin banyak dikasih. Makin banyak ngasih, apalagi makin tambah dikasih oleh Allah SWT. Baik, yuk kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Habis baca suratul Fatihah, kita berdoa sedikit dengan doa Quran. Habis itu, yang sudah ada bawa duit, yang sudah ada bawa duit di kantong, di dompet, di selipan peci, ya, silakan sorbannya sudah digelar. Silakan saudara taruh duit saudara di depan. Yakinkan hati, insya Allah Ustaz, saya mau ikut yang 500.000 untuk pembangunan PPPA, pembebasan tanah di Sukoharjo sini, insya Allah. Kita baca suatu Fatihah, yang punya utang, mudah-mudahan lunas utangnya. Yang punya penyakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sedang terpuruk, mudah-mudahan diangkat derajatnya. Yang sedang bermasalah anak keturunannya, mudah-mudahan dijadikan soleh-solehah. Yang sedang bermasalah rumah tangganya, mudah-mudahan disakinah mawaddah warahmahkan oleh Allah. Yang belum berangkat haji, mudah-mudahan dengan wasilah sedekahnya, Allah berangkatkan haji ke Baitullah. Yang pengen punya anak penghafal Al-Quran, mudah-mudahan. Dengan sabab kita membiayai ya, penghafal Al-Quran, mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita juga hafal Al-Quran. Mudah-mudahan semualah keadaan dirubah oleh Allah dengan lebih baik lagi. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alaihim rabbalim al-firlam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nastaghfirullah al-azim wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya arhamar rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum saya ucap salam, izinkan saya berterima kasih dan Pak Wakil dukungannya lebih terasa lagi dengan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan lah di Sukoharjo akan lahir rumah-rumah tahfiz di setiap kecamatan, insya Allah. Silakan ibu bapak yang pengen pulang, tidak keluar ruangan dulu, tapi ke depan dulu bersedekah. Seperti biasa, bapak-bapak gak usah salaman, nggak usah cium tangan, ya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.